Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian Alfiyah Ibn Malik. Al-mudhafu ilayya il-mutakallim. Isim yang mudhaf kepada yang mutakallim. Qala Ibn Malik rahimahullah. Akhiramah utifaril yaksir idha lam yaku mu'talan karamin wa qada aw yaku kalbanaini wa zaidina fadi jami'uhal ya ba'du fathuhat tudi wa tudhumul ya fihi wal wawu wa in maqabla wawil umma faksir huyahun wa alifan salima fil maksuri an Udairin inkilabuha ya'an hasan. Akhir isim yang mudhaf kepada ya mutakallim kasrahkan jika tidak berbentuk mu'tal seperti rob dan qadar atau seperti ibnaini, zaidina. Semuanya jamaknya dengan ya setelahnya fathah mengikuti atau menyesuaikannya. Ya diidghamkan padanya dan wawu jika sebelumnya wawu didhammah dan kasrahkan supaya mudah bacanya. Adapun alif maka tetap selamat dan dalam isim maksur dari qabilah Udail dirubah menjadi ya dan pendapatnya dianggap bagus. Baik, pembahasan kita tentang al-mudhafu ila ya il-mutakallim. Fihi masail. Al-mas'alatul ula fi ya'il mutakallimi khamsatu awjuh. Fiya ilmu takallimi khamsatu awjuhin. Untuk membaca ya mutakallim ada lima bentuk. Al-awwal baqa'uha sakinatan. Al-awwal baqa'uha sakinatan. Yang pertama, ya mutakallim tetap dipakai dan disukun. Asani baqauha maftuhatan. Yang kedua, yang mutakallimnya dipakai dan di fathah. Asalis hadfuha ma'a baqa'il kasrah qablaha. Litadulla alaiha hadfuha ma'a baqa'il kasrati qablaha litadulla alaiha. Yang ketiga, yang mutakalimnya dibuang dan huruf sebelumnya tetap kasar untuk menunjukkan ada pembuangan yang mutakalim tersebut. Arabi qalbuha alifan. Ba'da fathi ma qablaha. Qalbuha alifan ba'da fathi ma qablaha. Ya'nya diganti alif dan huruf sebelumnya di fathah. Al-khamis hadfuha ba'da qalbiha alifan. Hadfuha ba'da qalbiha alifan wa ibqa'ul fathati litadul 'alaiha. Hadfuha ba'da qalbiha alifan wa ibqa'ul fathati litadul 'alaiha. Yang kelima, ya mutakalimnya dibuang setelah sebelumnya diganti alif. Kemudian huruf sebelumnya tetap di fathah untuk menunjukkan proses itu semua. Nah, ini bentuk-bentuk ya mutakalim, ya. Baik. Al-mas'alatu ats-tsaniyah. هذه الوجوه الخمسة إنما تجري في الإضافة المحضة. Fa'ammal idhafatu al-lafdiyatu. Fa'amma al-idhafatu al-lafdiyatu. Falaisa laka illa wajhani. Isbatuha sakinatan au maftuhatan. Lima bentuk bacaan untuk ya mutakallim ini hanya berlaku pada idhofah mahdhah atau idhofah maknawiyah ya. Adapun idhofah lafdhiyah maka bacaannya cuma dua. Ya mutakallimnya dipakai dan sukun atau dipakai dan di fathah. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Hadhil wujuhu al-khamsatu la tukhtassu bibabin nida'i khilafan Ibn Malik. Hadhil wujuhu al-khamsatu la tukhtassu bibabin nida'i khilafan Ibn Malik. Lima bacaan ini tidak khusus dalam bab nida' saja. Beda dengan pendapat Ibn Malik. Ibn Malik menyatakan lima bacaan yang mutakallim tadi hanya berlaku kalau menjadi munada ya dalam bab nida'. Yang benar tidak, walaupun tidak dalam bab nida' boleh dibaca lima bacaan tersebut. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Yuksar akhirul mudhafi ila ya'il mutakallim. Yuksar akhirul mudhafi ila ya'il mutakallim. In lam yakun maksuran. In lam yakun maksuran. Wala mangkuson. Wala musannan. Wala majmu'an. Jam'a salamatin dimudzakkarin. Kal mufradi. Wa jam'ai at-taksiri wa jam'a pakai alif seperti ya ya. Wa jam'ai at-taksiri as-sahihaini wa jam'il as-salamati lil mu'annathi wal mu'talli wal mu'talli al jari majra sahih. Yuksar akhirul mudhafi ila ya'il mutakallim illam yakun maksuran wala mangkusan wala musannan wala majmu'an jam'a salamatin dimudhakarin kal mufradi wa jam'i taksiri as-sahihaini wa jam'i salamati lil mu'annathi wal mu'talli al-jari majra sahihi nahu gulami wa ghilmani gulami wa ghilmani wa fatayati wa dalwi wa dhabi pakai dha wa dhabi. Nah, huruf akhir isim yang mudhaf kepada ya mutakallim di kasrah jika tidak berbentuk isim maksur, tidak berbentuk isim mangkus, tidak berbentuk musanna, tidak berbentuk jamak mudzakkar salim, ya. Terus bentuk apa yang dikasih tadi? Ya kalau berbentuk mufrad, kalau berbentuk jamak taksir, naam mudzakkar, jamak taksir mu'annas, atau bentuk jamak mu'annas salim, atau isim tal yang di berlakukan seperti isim sahih. Contoh gulami ini mufrad ya. Maka kalau mudhaf kepada ya mutakallim huruf akhirnya di asal. Ghilmani ini jamak taksir mudzakkar. Kalau mudhaf kepada ya mutakallim huruf akhirnya di asal. Fatayati ini jamak taksir muannas. Kalau mudhaf kepada ya mutakallim huruf akhirnya di kasal. Dalwi dhabi ini muktal tapi disamakan dengan isim sahih. Karena wawu dan ya-nya asli. Kalau mu'tal kan huruf akhirnya huruf ilat. Huruf ilat kan ada yang alif, wawu, ya. Tapi ada beberapa kalimat itu huruf akhirnya itu wawu dan ya. Tapi asli kalimat itu bukan dalam huruf ilat. Ya, nah. Maka dianggap mu'tal yang dihukumi seperti sahih. Dalwi dhabi karena ciri huruf ilat itu kalau wawu sebelumnya apa? Dhamma ya kan? Kalau ya sebelumnya kasrah ya. Nah kalau ini dalwun sebelum wawu apa? Sukun. Dhabiyun sebelum ya sukun. Ya, tapi kok wawu? Kok ya? Nah itu muktal. Tapi hukumnya apa? Sahih, namanya al-muqtal al-jari majras sahih. Tayyib. Al-mas'alah itu al-khamisah. Idza kana al-mudhafu ila ya'il mutakallimin idza kana al mudafu ila ya il mutakallimi maksuran fal mashhuru fi lughatil arab ja'luhu kal musanna al marfu dalam kurung tas alam alifuhu watuftahu ya ul mutakallimi ba'dahu tas alam alifuhu watuftahu ya ul mutakallimi ba'dahu. Nahu asoya wafataya wahudail taklibu ya alifahu ya'an wahudail taklibu alifahu ya'an watud rimuha fiya il mutakallim watud rimuha fiya il mutakallim watahtahu ya al mutakallim fatakulu asoya asoya wafataya asoya wafataya wadadika qawluhu wa alifan salim wa fil maksuri an udailin inkilabuha ya an hasan wa alifan salim wa fil maksuri an udailin inkilabuha ya an hasan Thank you. Baik. Jika isim yang mudhaf pada ya mutakallim itu berbentuk isim maksur, perhatikan ya, maka yang masyhur dalam bahasa bangsa Arab hukumnya disamakan dengan isim mutsanna ketika rafa yang mudhaf kepada ya mutakallim, yakni alifnya selamat tetap dipakai ya, sedangkan ya mutakallim setelahnya di fathah. Contoh aso ya, ya. Fata ya. Adapun Qabilah Hudail, mereka merubah alif menjadi ya, kemudian mengidghamkannya pada ya mutakallim, kemudian ya mutakallim di fathah. Engkau membaca dengan asoya, fataya, bacaan Hudail. Kalau jumhur Arab asoya, fataya, ya. Itulah yang dimaksud ucapan Ibnu Malik, wa alifan salim wa fil maksurian Hudail inkilabwa ya anfasan. Itu alif selamatkan untuk isim maksur dari suku Duhail, suku Hudail, mereka merubah alif itu menjadi ya, ya. Tapi bagus-bagus saja. Al-masalah itu as-sadisah. Idza kana al-mudhafu ila ya'il mutakallimi manqusan, utaghibat ya'uhu fi ya'il mutakallim, wa futihat ya'ul mutakallim. Fatakulu qadiyah, qadiyah raf'an wa nasban wa jarran. Nah, jika isim yang mudhaf kepada ya mutakallim itu berupa isim manqus, maka ya isim manqus diidghamkan pada ya mutakallim, kemudian ya mutakallimnya di fathah. Engkau katakan qadiyah, baik ketika rafa, nasab ataupun jar. Nah, cara bacanya. Kalau yang tadi si maksur ketika apa itu? Rafa nasab tujar. Jawabannya, kalau enggak disebutkan rafa nasab tujarnya berarti ya dalam kondisi segala keadaan ya, rafa nasab tujar. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Idza kana al-mudhafu ila ya'il mutakallim musannan udghimat ya uhu fi ya il mutakallimi wa futihat ya ul mutakallimi wa hadha fi halatin nasbi wal ja' wa hadha fi halatin nasbi wal jar. Taqulu ra'aitu hulamayya marartu bi hulamayya wa amma fi halati rafi wa amma fi halati rafi fataslam alifuhu wa tuftahu ya ul mutakallimi ba'dahu fataqulu zaidaya wa ghulamaya inda jami'il arab inda jami'il arabi inda jami'il arab. Jika yang mudhaf kepada ya mutakallim itu adalah isim musanna, maka ya isim musanna diidghamkan pada ya mutakallim, kemudian ya mutakallimnya di fathah. Ini ketika nasab dan jar. Contoh ra'aitu ghulamayya marartu bi ghulamayya. Adapun ketika rafa, maka alifnya selamat, yakni tetap dipakai. Kemudian ya mutakallim setelahnya di fathah. Engkau katakan zaidaya wa ghulamaya. Ini menurut seluruh bangsa Arab. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Athamina. Al-mas'alatu athamina. Naam, barakafikum. Idza kana al-mudhafu ila ya'il mutakallim jam'al mudhakkari as-sadima Amen. udghimat ya'uhu fi ya'il mutakallim. Wa futihat ya'ul mutakallim. Fi halatin nasbi wal jar. Wa amma fi halatil rafi, wa amma fi halatil rafi fatuk labu wawuhu ya'an. Thumma utghimat fi ya'il mutakallim. Naam. Aqulu jaa zaidiyah. Wal aslu zaiduyah. Jaa zaidiyah. Wal aslu zaiduyah. Wawunya dia apa ini? Diganti dengan ya, kemudian didomkan ke ya mutakallim. Ra'aitu zaidiyah wa marartu bi zaidiyah. Jadi intinya itu bacaannya jamak mudzakkar salim. Kalau mudhaf kepada ya mutakallim itu zaidiyah semua. Cuma kalau rafa'kan wawunya harus diganti ya dulu sebelum mengikuti ketentuan tadi ya. Tapi hasilnya sama. Rafa' ya zaidiyah, nasab ya zaidiyah, jar ya zaidiyah. Jaa zaidiyah. Ra'aitu zaidiyah. Mertu bi zaidiyah. Al-mas'alatu at-tasi'ah. إذا كان المضاف إلى ياء المتكلم اسمان akhiruhu ya'un musyaddadatun. Amin. Naam. Falaka wajhani. Al-awwal ibqa'u al-ya'ati as-salati. Takulu kursiyya. Kursi dia. Bunai dia. Bunai dia. Tasakhiru ibn. Tani hatfu ihdahunna. Taqulu kursiya wa bunayya. Jika isim yang mudhaf pada ya mutakallim itu berupa isim yang akhirnya berupa ya yang ditasdid seperti kursiyun, bunayyun, tasghirnya ibn ya. Kalau mudhaf pada ya mutakallim, maka engkau bisa membacanya dengan dua bacaan. Yang pertama, tiga ya-nya tetap kursiya. Ya. Kurang apa? Kursiya, kursiya. Ya. Bunayyia. Nah. Yang kedua, salah satunya dibuang. Kursiya wa bunayya. Baik. Wastani wa afdal. La wajib khilafan liman aujabahu. Wasani wa afdal. La wajib khilafan liman aujabah. Bacaan yang kedua ini yang afdal, tapi tidak wajib. Berbeda dengan pihak yang mewajibkannya. Ya. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang al-mudhaf ila ya'il takalim. Pembahasan berikutnya tentang i'malul masdar, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Jazakumullah khair atas ta'awunnya. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.